Yang kedua. Kalau ada yang dari Amikom sendiri harus ada, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memperkenalkan, saya adalah mahasiswa Amikom, asli dari Amikom. Bukti-bukti dari Amikom adalah dasi saya ya, yang selalu saya pakai ketika saya di kampus, karena saya cinta Amikom. Saya ingin bertanya sama Cak Nun. Saya ini kan lagi main itu loh, yang namanya Google AdSense. Udah saya pernah coba namanya YouTube AdSense, dan alhamdulillah dari YouTube AdSense saya mendapatkan dolar-dolar yang saya peroleh dari Google. Sebenarnya saya main YouTube AdSense itu sebenarnya saya nggak cari uang. Saya cuma ingin tenar sebenarnya, tapi nggak tenar-tenar, malah dapat uang ya alhamdulillah. Sama saya main namanya itu Android, game Android, aplikasi Android, saya upload ke Play Store ya. Terus saya pasang iklan dari AdMob. AdMob adalah AdSense Mobile, yang dimana AdMob adalah salah satu dari Google juga, yang mengelola Google juga. Yang saya tanyakan adalah, saya kan dapat penghasilan dari YouTube AdSense, dari Play Store. Nah, itu aneh. Kenapa aneh? Saya tinggal, saya nggak ngapain, uang mengalir. Uang mengalir dan saya bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena saya tidak mementingkan yang namanya uang. Saya hanya ingin menyebarluaskan betapa aplikasi yang Islami seperti suara azan, terus sama takbiran kemarin, takbiran 2015 saya upload juga, dan masih banyak lagi. Kan rumusannya Anda menggali kekayaan-kekayaan budaya Islam, terus Anda ciptakan resonansi melalui IT gitu kan, khususnya mengenai Play Store dan YouTube tadi, YouTube AdSense, sehingga di situ ada rumus bahwa sekian nanti iklannya masuk, Anda dapat persen sekian, terus duit mengalir sendiri. Betul sekali. Nah, terus berdasi. Kali ini dasi mahal. Pertanyaannya adalah apakah saya memakan uang gaji buta atau gimana, karena saya tidak bekerja apa-apa. Saya stop, saya vakum, saya tidak ngapa-ngapain, saya dapat uang dan alhamdulillah saya nggak ngapa-ngapain, dan saya bingung apa saya stop atau saya hapus semua aplikasi, atau saya semua video-video saya yang di YouTube itu mau saya hapus semua. Dan saya berterima kasih sama Google, saya email sama Google, Mbak Google, matur nuwun Mbak Google, ulang pun di sangoni dolar-dolar ini pun ngerti niku, cak ngawal kula keliru napa. Makan nasi buta ini pun matur nuwun. Ada yang ketiga? Lanjut dengan Bapak di depan. Ada yang ketiga? Mbak-mbak? Belum ada? Ya. Yang kaya Anda ini berapa di Ameko Masjid? Alhamdulillah banyak sekali, dan saya adalah muridnya atau newbie. Saya ini diajarin oleh teman-teman saya satu kelas, dan satu kelas saya mempunyai grup atau komunitas yang dinamai semangat 5 digit. Iya. Alhamdulillah teman-teman saya penghasilannya sangat spektakuler. Kemarin ada yang gajian itu sampai 12 juta per bulan. Dan itu dia mainnya baru beberapa bulan. Apalagi ketua dari grup atau komunitas semangat 5 digit. Saya tidak bisa mengatakan di sini itu sangat luar biasa. Oke. Okay. Jadi sudah. Jadi poin Anda dalam hidup Anda ke depan itu apa? Gimana, Cak Nun? Poin Anda poin, untuk poin ke depan. Anda itu kan berak ora soal duit tuh. Ya, ora soal duit. Duit kita kota-kota dewi nanti. Alhamdulillah. Nah, saya tidak mencari. Jadi yang kamu titik yang kamu tuju itu apa? Mungkin ilmu ya. Ilmu terus saya sebarluaskan kepada teman-teman, saya ajarkan semua. Bagi teman-teman yang belum bisa, nah di situ saya ke moga-moga ya gitu kok kira-kira rupan-rupan-rupan. Oke, jimaknya ini sebelum saya ini omong-omongan sama Anda. Ilmu terus Anda nyari teman-teman juga pengalaman ya, itu semua kalau dalam Islam itu disebut wasilah dalane, corone, alate kuih jinggu ngelakoni bentekan goyah. Goyah itu titik atau poin. Nah, goyah itu apa? Dan yang paling akhir. Ya, perkenalan juga bisa. Bukan. Menjadikan pemikiran mengenai tujuan hidup sebagai sesuatu yang primer dalam hidupnya. Karena dia masih mungkin. Dia baru mungkin dia sudah mau melakukan macam-macam. Jadi uang itu ini tujuannya sih. Saya ketika kita tahu, misalnya dulu, kalau saya mau menjajah, saya mau bunuh orangnya. Maka untuk membunuh, saya membutuhkan pedang, membutuhkan peluru, saya membutuhkan itu ya. Sekarang saya ingin menjajah orang, tidak orangnya, tapi akhlaknya, pikirannya saya kerdilkan, saya brainwash. Maka yang saya perlukan adalah tulisan-tulisan yang menjebak mereka. Yang saya perlukan adalah tayangan-tayangan, upload-upload, posting-posting yang membingungkan pikiran mereka. Karena yang ingin saya jajah adalah jiwa mereka. Gitu kan? Jadi tujuannya sih lagi corone dan teknologi serta manajemennya. Kamu sudah melakukan banyak hal, tapi kamu masih bilang mungkin tujuannya. Mungkin tidak. Oke. Ini kita bercermin. Saya nggak ada salah benar mas ya. Kita bercermin dari dia, mas. Aslinya kamu orang mana? Saya dari Serambi Madinah. Belum Brogo. Belum Brogo. Kalau Serambi Aceh kan Aceh. Serambi Mekah kan Aceh. Okay. Serambi Madinah itu tempat saya. Serambi Madinah ya no. Serambi Solo itu ada. Gini. Kamu orang Kulon Progo. Kamu berarti orang JIY. Ya. Kamu orang Indonesia. Ya. Tentu. Kamu orang Amikom. Ya. Iya. Kamu orang IT. Jelas. Kamu orang Islam. Pasti. Kamu manusia. Pasti. Kamu makhluk. Iya. Saya tanya di antara semua identitas tadi, yang nomor satu yang mana? Makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan. Oke, okay. kalau yang primer adalah makhluk Tuhan, berarti apa yang akan dituju oleh makhluk Tuhan? Kemuliaan. Yeah. Kalau kemuliaan, maka karena kamu menuju kemuliaan, maka yang kamu lakukan adalah segala hal yang menuju kemuliaan. Sekarang hubungkan antara semua upload-uploadmu itu dengan kemuliaan. Mungkin saya akan bertausiah. Saya akan membuat suatu forum yang dimana di internet. Ya, jika itu diizinkan, jika tidak ya. Kenapa hubungannya kemuliaan dengan tausiah itu apa? Cara kemuliaan hubungannya sama tausiah, tausiah. Kan kamu bilang gitu kan tujuannya kemuliaan. Iya. Maka kamu bikin tausiah. Oh, iya. Hubungannya apa kemuliaan dengan tausiah? Di dalam tausiah terdapat kemuliaan-kemuliaan ya. Bukan apa-apa. Tausiah itu artinya apa? Tausiah adalah pamit mati. Pamit mati enggak tak nyeramai, Bang. Apa jadi muter-muter lain? Kamu itu canggih sekali untuk sesuatu hal, tapi kamu sangat bodoh di lain-lain. Kuliah di Jemik Amikom karena saya masih bodoh dan saya perlu. Untuk soal Amikom kamu sangat pintar, tapi untuk kehidupan dan kejelasan hidupku kamu sangat. Bahkan saya sendiri memahami saya sendiri tidak paham-paham. Bahkan di sini ada namanya mata kuliah interpersonal skill, dan di mana saya dinilai adalah seorang flegmatis, di mana seorang flegmatis adalah orang yang susah bicara, orang yang pemalu, orang yang suka introvert, pendiam dan lain sebagainya. Dan ternyata saya seperti ini. Kita kembali gini. Jadi yang nomor satu hamba Tuhan tadi. Hamba Tuhan atau makhluk Tuhan? Makhluk Tuhan. Oh iya, makhluk Tuhan. Indonesia nomor berapa? Indonesia. Anda kan orang Indonesia juga. Oh iya. Nah, itu urutan nomor berapa? Indonesia adalah negara kebangsaan. Nomor tiga. Oke, nomor satu makhluk Tuhan, nomor dua Islam, nomor tiga Indonesia. Atau jadi semua yang kamu lakukan itu untuk Indonesia, atau Islam, atau untuk kemakmukan di hadapan Tuhan? Waduh. Nek kowe ra cetok ngene iki, kowe pinter apa ya apa ki men duwit iki kowe. Oh, ngene. Yang pertama untuk agama Islam, yang kedua negara Republik Indonesia, baru yang ketiga untuk Amikom, Stimik Amikom Yogyakarta. Robot dia sangat alamiah. Dia sangat alamiah, jadi dia makhluk Tuhan. Jadi dia tidak bisa hidup dalam ideologi. Dia tidak bisa hidup di dalam keyakinan saya akan mencapai sana. Bahwa saya dapat duit 12 juta sebulan itu dan nomor satu itu kan rezeki saja. Tapi saya akan mencapai itu. Saya punya cita-cita 5 tahun lagi begini, 10 tahun lagi begini. Ini loh, garbu. Nah, kesananya itu yang saya omongkan sejak awal tadi, Indonesia. Sejak awal, ketika saya ngomong medan perang itu semua Indonesia. Nah, dia nomor tiga Indonesia. Yang nomor satu, makhluk Tuhan. Nomor dua, Islam. Okay. Islam menjadi bagian dari perjuanganmu atau tidak? Iya. Okay. Kamu bikin tiap hari tadi itu mulai Play Store dan itu kamu berjuang apa ngapain sebenarnya? Berjuang. Saya berjuang. Untuk mulai, apa? Untuk tujuan apa? Kayak pertama pertanyaan poinmu apa tadi itu loh? Membagikan yang apa ya? Ilmu-ilmu tentang Islami. Tentang? Islami seperti suara azan, terus takbiran, mungkin quote-quote dari ustaz-ustaz atau kiai. Ya, oke. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Aku pertanyaan terakhir. Apa gunanya sepatu? Jelas sepatu begini. Oh, oke. Okay. Kok sepatu apa sepatu? Gunanya sepatu apa sepatu? Ya. Betul. Sepatu kuwi, kuwi lah sepatu. Terus tak takoni gunane sepatu ki apa kok kuwi sepatu? Kaki. Kaki saya. Okay. Nah, kerjakan kamu lah kaki. Bingung nanti. Oke, menurut kaki. Terus kamu pakai kaos kaki enggak? Kadang-kadang ya, kadang-kadang ya. Oke. Jika saya perlu. Ya, jawabannya saya. Gue enggak sepatu, terus enggak kaos. Kaos kaki gunanya apa? Kaos kaki itu sendiri gunanya adalah melindungi kaki saya dari debu-debu. Yang melindungi kaki kamu dari debu itu bukan kaos kaki tetapi sepatu. Nah kalau kaos kaki gunanya apa? Melindungi debu. Soalnya debu juga bisa masuk ke seperti ini. Kesimpulannya lo bisa berhasil. Apa sebuah sepatan ben ora kena ri, ben ora kena krikil, ben ora kena kotoran. Terus aku pikas kakian ben ora ngelincet. Kan itu kan? Dia tidak luka oleh sepatu. Terus pertanyaan ketiga, jadi sepatu tadi itu sebenarnya fungsinya untuk melindungi kakimu atau mengancam kakimu untuk melincet? Sehingga kamu pakai kaos kaki. Melindungi. Lu katanya bikin melincet. Para apa pos sisa pertanyaannya pertanyaan stres. Sebenarnya saya tidak stres karena ini pertanyaan terakhir saya sudah berakhir. Karena itu orang umat aku yang takkan ben KBG ngerasa bahwa apa wajib ilmu ya, apa wajib ilmu aja dumen. Aku lakukan sepatu, kok sepatu? Ya ben orang kena kotoran, ben orang kena ri. Terus kok kaos kaki ya? Ya ben skill kurang melicet. Oh, sing pertama mau jawabanmu menunjukkan sepatu itu melindungi kakimu. Yang kedua, sepatu adalah ancaman bagi kakimu. Padahal kamu berlindung dari sepatu dengan memakai kaos kaki. Sekarang, meskipun itu dilematis antara sepatu dan kaos kaki, saya tidak ada masalah itu jawabannya bisa. Yang saya tanyakan ketika adalah, Nek, jasi ini gunanya apa? Waduh! Dasi adalah lambang dari terapian kita keprofesionalitasan. Oh. Jadi orang-orang yang kuliah di Amikom ini dicetak atau dibentuk itu menjadi sebuah seorang yang berprofesional. Oke, terus. Pak, nanti komentari soal, sama respon soal bahwa dasi. Tapi soal profesional ini apa, Mas? Pemahaman Amikom apa? What is professional? How to be a professional? What does it mean, professional itu apa? Like menurut gue profesional itu apa? Profesional adalah orang yang ahli atau papar atau sip. Iya, ahli ya. Dari kata Arab. Oke. Okay. Ahli itu tuan rumah artinya. Tuan. Nah, oke. Okay. Papar itu pakar ya. Oke. Okay. Terus keahlian dan kepakaran itu hubungannya karo dasi itu apa? Keahlian atau kepakaran hubungannya sama dasi adalah kita ya Mas Ramo mau nggak apa-apa supaya kita terbuka aja gitu ya supaya terbuka ya terima kasih Mas ya. Terima kasih Mas ya. Sip, alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi. Yes.